واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فمعاشر الاخوه رعاني ورعاكم الله di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukannya, untuk kita persembahkan amalan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus lagi tatkala kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, syahrul Ramadan, adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai kalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama dan kita mau menelaah Al-Qur'anul Karim, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapati tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hamba Allah Rabbul Alamin dengan segala macam model amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan, di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan tentang keadaan hamba-hambanya yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada perbedaannya, walaupun itu sangat tipis sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tatkala mengabarkan kondisi hamba-hambanya, kondisi-kondisi kaum muslimin, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat, ini semua bentuk-bentuk ibadah, was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat, ini bentuk amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman, mereka yang tunduk kepada Allah, mereka yang bersedekah, mereka yang sabar, khusyuk kepada Allah Rabbul Alamin, jujur atas agama yang dia jalankan, melakukan ibadah puasa, menjaga kehormatan-kehormatan mereka, baik dari kalangan muslimin maupun muslimat, mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita perhatikan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadzakirinallaha katsira wadzakirat, dan mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dan lafaz katsira di dalam ayat ini khusus bagi mereka-mereka yang melakukan adzikr. Tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi mereka yang melakukan salat yang banyak, bersedekah yang banyak, melakukan perbuatan-perbuatan amalan-amalan saleh yang banyak. Apakah itu berpuasa dan yang semisalnya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Tidak disandang lafaz katsira kecuali pada kalimat zikir atau lafaz zikir, wadzakirin Allah katsira. Kalau kita mau melihat penjelasan para ulama tafsir, maka yang dijelaskan oleh mereka di antaranya adalah Al-Imam At-Tabari wal Imam Ibnu Jarir, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari wal Imam Ibnu Katsir, mereka mengatakan bahwasanya lafaz katsira di sini untuk membedakan siapa yang benar-benar, siapa yang benar-benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dia, dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, dan siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketidakjujuran, dalam artian kemunafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menjelaskan kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi mereka. Orang-orang munafikin di antara sifatnya adalah la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kaum munafikin adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan zikir yang sedikit. Bukan katsira. Bukan zikir yang banyak yang mereka lakukan, tapi qalila, la yadhkurunallaha illa qalila. Maka yang menjadi pembeda antara seorang muslim yang jujur, seorang mukmin yang sidq, dengan seorang munafik adalah tatkala dia berzikir. Apakah dia berzikir yang banyak, maka dia akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mu'min as-sadiq. Ataukah kebalikannya, tatkala dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang sedikit, maka wal'iyadzu billah, ini adalah di antara sifat al-munafiqin yang Allah Subhanahu wa taala celah di dalam ayat-ayatnya. Begitu pula ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dengan berzikir ini pula Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan nabinya, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi ja'alli ayah, ya Allah jadikanlah untukku satu tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyam illa ramza. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu adalah agar engkau tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari. Wadhkur rabbaka katsira. Di sini syahidnya wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wasalam Zakaria untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Begitu pula Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang beliau ucapkan alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim, kai nusabbihaka katsira, agar kami ya Allah menjadi hambamu yang selalu bertasbih dengan tasbih yang banyak kepada engkau, wa nadzkuruka katsira, dan kami pun akan menjadi hambamu yang berzikir dengan zikir yang banyak selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur atas segala macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan ibadah ini adalah ibadah yang sangat ringan sekali. Kita tidak perlu menghadap kiblat, kita tidak perlu melakukan wudu bersuci, kita tidak perlu melakukan amalan-amalan lain. Misalkan mengeluarkan harta benda kita, kita cukup membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat ringan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di sana ada 2 ucapan yang sangat ringan sekali. Dan ini adalah hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Dalam rangka kita mengingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatan. Ada 2 kalimat yang lisan, alal lisan. 2 kalimat yang ringan. Afwan. 2 kalimat yang ringan di lisan ini. Khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, akan tetapi 2 kalimat tersebut berat timbangannya nanti di yaumul qiyamah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan satu tenaga apapun, sambil kita berbaring pun bisa melakukan hal tersebut. Dalam kondisi kita tidak bersuci pun masih bisa melakukan ibadah yang mulia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nukilkan sebuah riwayat yang sahihah yang datang dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala an, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam karya beliau atau kitab beliau Syu'abul Iman halaman ke-520. Atau sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala, inna likulli syai'in jila'an, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki penawar. Segala sesuatu memiliki penawar. Orang yang sedang lapar, penawarnya adalah dia makan. Yang sedang haus, dia minum. Yang sedang ngantuk, dia bertidur. Segala sesuatu memiliki penawar. Wa inna jila'al qulubi dzikrullahi azza wa jal, dan penawar dari hati ini, hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kaum mukminin, adalah dengan dia berzikir kepada Allah Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jal. Ini ucapan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, inna likulli syai'in jila'an wa inna jila'al qulubi dzikrullahi azza wa jal. Segala sesuatu memiliki penawar, dan penawar dari hati kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan riwayat ini oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah di dalam Al-Wabil Shayyib halaman ke-92. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wala raiba annal qalba yasda kama yasda'un nahas wal fiddah. Tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita ragukan bahwasanya hati hamba Allah Subhanahu wa taala pasti akan berkarat. Pasti akan tertitik dengan titik-titik hitam. sebagaimana berkaratnya tembaga-tembaga, sebagaimana berkaratnya perak-perak yang ada di muka bumi ini. Wajilauhu bidzikr, dan cara agar membersihkan karat dari hati tersebut, membersihkan titik-titik hitam yang ada pada hati orang itu, kata beliau alaihi rahmatullah, bidzikri, adalah dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yajluh, karena dengan zikir tersebut hatinya akan kembali bersih. Hatta yada'ahu kal mirati baydha, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hatinya sebening kaca yang bersih sekali. Fa idza turika adz-dzikr sudi, tatkala hati seorang muslim meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mulai lagi hati tersebut memiliki karat-karat, tertitik lagi dengan titik-titik yang hitam. Fa idza dzukir, dan tatkala dia berzikir kepada Allah jalla, maka itulah penawar dari hati yang berkarat tadi. Dan zikir cakupannya sangat luas sekali, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Tatkala kita bangun tidur, ada zikir yang disunahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika kita ingin tidur, dari awal kita bangun tidur sampai kita kembali tidur lagi, semuanya ada zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, itulah sebagai penawar dari berkaratnya hati-hati kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan hati-hati kita dan membersihkan hati-hati kita agar menjadi qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, yang bisa bermanfaat bagi kita kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, yang mana kemarin kita telah menjelaskan tentang al-ikhlas yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, dan yang mana dituntut dari seorang hamba Allah yang beriman untuk dia bersyukur tatkala Al-Quranul Karim telah diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang itu hakikatnya adalah nikmat bagi beliau alaihi salatu wassalam. Begitu pula kenikmatan bagi kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan bersyukur tersebut, maka itu merupakan salah satu cara untuk kita melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membalas kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada dan karuniakan kepada kita sebagai hambanya. Kita sampai kepada ucapan beliau hafizahullah wa ra'ah dalam menjelaskan ayat ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki agama ini, dan hanya kepada Allah lah sesembahan-sesembahan atau persembahan-persembahan, amalan-amalan kita hanya ditujukan, dimurnikan kepada Allahu Rabbul Alamin. Dan sesembahan-sesembahan yang lain yang merupakan tandingan-tandingan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak pantas untuk mendapatkan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Dan hakikatnya tatkala seorang melakukan amalan dan ditujukan kepada tandingan Allah Rabbul Alamin, maka itu adalah hakikat dari kesyirikan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala la'anat para pelakunya dan diharamkan bagi mereka syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, la yaqbal siwah ma yaqbalul batil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali amalan yang ditujukan kepadanya murni, ikhlas. Ma yaqbalul batil, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kebatilan. Dan diantara kebatilan adalah tatkala seorang beramal soleh akan tetapi memiliki niat-niat yang jelek selain mengharap dari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqbalu syarikan au musyarakah, dan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan menerima perbuatan syirik ataukah tandingan-tandingan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bal la yaqbal minna illa dinan khalisan wa ibadah khalisah wa islaman khalisan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan menerima dari kita apapun amalan yang kita kerjakan kecuali dibangun di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun tidak akan menerima ibadah kecuali yang benar-benar ikhlas untuk Allah Rabbul Alamin. Dan Allah pun tidak akan menerima keislaman seseorang kecuali benar-benar keislaman yang murni dia kerjakan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka misalkan yang masuk ke dalam Islam bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mungkin karena mengikuti calon istrinya kah atau calon suaminya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, didasari dari hawa nafsunya, maka ini Islamnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imanan khalifan, begitu pula keimanan yang kita miliki yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah keimanan yang ikhlas, keimanan yang murni, hanya kita tunjukkan kepada Allah Rabbul Alamin, la yukhalituhu syirkun wala bid'un wala dalalun wala syai, yang mana keimanan tersebut tidak boleh tercampur dengan kesyirikan apapun bentuknya, dan tidak boleh pula tercampur dengan kebid'ahan-kebid'ahan, dan tidak boleh pula tercampur dengan kesesatan ataupun yang selain dari itu semua, yang menunjukkan kepada kita tentang kekhususan iman yang kita miliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita persembahkan untuk orang-orang tua kita, tidak kita persembahkan untuk anak-anak keturunan kita ataupun yang lainnya. Murni keimanan yang kita miliki mendakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'anul Karim, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna dinahu khalisan lillah, atau wa ayyakuna dinuhu khalisan lillah, dan seharusnya dia menjadikan agama dia, beramal dia khusus dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin fihi syai', bukan ditujukan untuk seorang pun dari makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. La liqaribin wala libaidin wala limalakin muqarrab, tidak boleh dia tujukan apakah itu untuk kerabatnya, orang-orang dekat dia, atau orang-orang yang jauh, ataukah dia tujukan amalan-amalan tersebut untuk malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal ada yang berada di sisi Allah Rabbul Alamin, akan tetapi tetap amalan tersebut tidak boleh kita tujukan, tidak boleh kita niatkan disampaikan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menyampaikan hal itu kepada Allah Rabbul Alamin. Ini adalah keyakinan yang batil, yang mana ini ada di sisi beberapa mereka orang-orang sufiyah yang memiliki syubhat-syubhat seperti ini, tatkala mereka mengibaratkan Allah Subhanahu wa taala sebagai presiden, penguasa, yang mana tidak mungkin seorang rakyat jelata, kita hamba-hambanya, langsung bisa menemui sang penguasa tadi, sang presiden tadi. Harus memiliki wasitah, harus memiliki perantara, dan perantara-perantara itu bisa mungkin dari pembantu-pembantu presiden, apakah itu menteri dan yang semisalnya. Dan mereka ibaratkan menteri-menteri itulah awliya Allah, wali-wali Allah, yang kita menyampaikan amalan kita, doa-doa kita, sesembelihan-sesembelihan kita kepada mereka, yang nantinya akan diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang batil, yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan Allah itu dekat. Hamba-hambanya tidak perlu memiliki perantara kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin berdoa, tatkala ingin melakukan sesembelihan kurban, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib, kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya aku ini dekat. Menunjukkan kepada kita tentang tidak perlunya wasitah, tidak perlunya perantara dalam kita melakukan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kepada malaikat sekalipun, yang mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang paling mulia, terlebih para wali yang mereka memiliki hawa nafsu. Kalau mereka memiliki hawa nafsu, otomatis mereka akan melakukan dosa dan kemaksiatan, wa'iyadzubillah, bukan suci seperti malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ibadatuhu lillah, maka hendaknya seorang muslim memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ta'atuhu lillah, amalan-amalan ketaatan dia hanya untuk Allah. Harakatuhu lillah, pergerakan-pergerakan zahir yang dia miliki hanya dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qalbuhu la yakhsha illallah, maka seharusnya hatinya tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuhibbu illallah, dan dia tidak mencintai kepada seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakunu dinuhu khalisan, yang mana itu akan mengantarkan agamanya ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin. Wa qalbuhu saliman, dan akan mengantarkan hati dia menjadi hati yang selamat. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Walillah, dan untuk Allah Rabbul Alamin. Wal ikhlas irtibatuhu wathiq bil qalb, dan keikhlasan seorang hamba ikatannya adalah sangat kuat, ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat erat dengan hati seseorang. Ikhlas dengan hati, ikatannya sangat erat. Min aina yanba'ul ikhlas awir riya? Dari mana kita melihat tumbuhnya keikhlasan seseorang, riya seseorang itu tumbuhnya dari mana? Illa min hadzal qalb. Tumbuhnya adalah dari hati-hati kita. Bukan dari amalan zahir, akan tetapi tumbuhnya riya, begitu pula tumbuhnya ikhlas seorang yang mengamalkan ibadah hanya untuk Allah, itu sumbernya adalah hati dia. Al-ikhlas aw syirk aw al-haq. Al-ikhlasu aw syirku aw al-haq aw al-batil aw al-bid'u aw al-dhalal kulluha min al-qalb. Keikhlasan, kesyirikan, al-haq dan al-batil serta kebid'ahan dan kesesatan, itu semua berasal dari hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia korbankan amalan-amalan zahir dia. Ini hanya pergerakan zahir yang engkau lihat misalkan, akan tapi hatiku adalah hati yang ikhlas. La. Karena kalau hati dia hati yang ikhlas, benar hati yang ikhlas, tapi amalan zahir dia berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sementara dia berani mengatakan bahwasanya ini sekedar amalan zahir, hatiku adalah hati yang bersih, maka ini tidak mungkin tercampur. Karena seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwasanya hati itu mencerminkan apa anggota badan, amalan-amalan zahir mencerminkan apa yang di dalam hati. Kalau amalan zahir kita senang berkata jujur, tidak mau berkata dusta, tidak mau bermuamalah dengan dusta, benci kepada kedustaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cerminan dari hati yang bersih itulah yang keluar dari diri seseorang. Berbeda tatkala hatinya kotor, hatinya berpenyakit, maka akan sulit bagi dia untuk melakukan amalan-amalan soleh, sulit bagi dia untuk melaksanakan kejujuran misalkan, berat untuknya melakukan sholat, bersedekah, berpuasa, karena hatinya sudah berpenyakit. Jadi kalau ada yang mengatakan di antara mereka misalkan amalannya bermaksiat kepada Allah, tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah misalnya, atau dia berani pergi ke tempat-tempat hiburan, akan tetapi tidak berani ditegur. Karena apa? Karena itu yang kau lihat hanyalah amalan zahir yang dia miliki, hatinya adalah hati yang bersih. Maka kita katakan ini adalah satu hal yang mustahil. Karena apa? Karena bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kalau perbuatan zahirnya maksiat, maka hatinya pasti berpenyakit. Kalau amalan zahirnya amalan-amalan soleh, maka itu merupakan tanda-tanda hatinya adalah hati yang bersih, hati yang selamat, yang akan bermanfaat untuk dia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata beliau, keikhlasan, kesyirikan, al-haq, al-batil, kebid'ahan, kesesatan, semuanya itu bersumber dari hati seorang hamba. Falinaj'ala dinana khalisan lillah. Oleh karena itu kita wajib untuk mempersembahkan agama kita, amalan-amalan soleh kita, khalisan lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhihi surah amara Allah rasulahu marras bil ikhlas. Dan di dalam surat yang akan dibawakan oleh beliau hafizahullah wara'a, dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang banyak, bukan hanya 1-2 kali perintah, tapi perintah yang banyak, marrat, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Ya'murur Rasul alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam ayatnya surah Az-Zumar ayat ke-11 sampai 12 dan 14 sampai 15, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, inni umirtu an a'budallah, sungguh aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semata-mata beribadah hanya untuk Allah, mukhlishal lahuddin, memurnikan hal tersebut dalam aku melaksanakan dan menjalankan agamaku ini. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku pun diperintahkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang pertama berislam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulillaha a'budu mukhlishal lahu dini. Dan katakan pula wahai Muhammad, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tadi ayat sebelumnya sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Qul, katakan wahai Muhammad. Kemudian di ayat yang ke-14 ini diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulillah a'budu mukhlishal lahu dini. Katakanlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala aku beribadah, aku beramal soleh, aku beramal amalan ketaatan, mukhlishallahu dini, memurnikan amalan-amalan tersebut ketika aku menjalankan agamaku ini. Fa'budu ma syi'tum min dunih, katakan pula kepada mereka orang-orang musyrikin, sembahlah apa yang kalian ingin sembah, sembahlah apa yang kalian inginkan untuk kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, dan katakan pula kepada mereka wahai Muhammad, orang-orang musyrikin, sesungguhnya kerugian itu adalah khasiru anfusahum, alladziina khasiru anfusahum, mereka-mereka yang merugikan diri-diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan keluarga-keluarga mereka, yaumal qiyamah, nanti pada saat hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah bahwasanya itu adalah hakikat dari kerugian yang nyata. Jadi dalam ayat ini surah Az-Zumar ayat ke-11, 12 dan 14, 15, Allah Subhanahu wa taala berulang kali memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah besar, menunjukkan kepada kita bukan perintah yang remeh, bukan perintah yang biasa-biasa saja. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung untuk mengikhlaskan segala macam amalannya dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan diperintahkan pula untuk menyampaikan kepada mereka orang-orang musyrikin, fa'budu ma syi'tum min dunih, beribadahlah kepada siapa yang kalian kehendaki selain Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya itu akan mendatangkan kerugian untuk diri-diri kalian sendiri, dan itu adalah hakikat dari kerugian yang nyata kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa amrul ikhlas amrun azimun ya ikhwatah, maka ikhlas merupakan perkara yang sangat agung sekali. Yajib wallahi an nahtamma bih, demi Allah kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah yang besar ini. Wa kullama yaghfal insan yajib ay yatadaraka nafsah, dan tatkala seorang manusia itu nanti lalai dalam mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk dia perangi, wajib untuk dia cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-amr khatir, karena sungguhnya tatkala dia melakukan amalan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dia murnikan, tidak dia persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin, maka ini adalah perkara yang berbahaya, kata beliau. Wallahi innal amr la khatirun jiddan, sungguh merupakan perkara yang sangat berbahaya sekali tatkala tidak bisa seorang berikhlas di dalam amalan-amalan soleh dia. Amrun khatirun wallahi fi kulli qadiyah, sungguh merupakan perkara yang sangat berbahaya sekali di setiap amalan kalaulah dia lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berbahaya? Dijelaskan oleh beliau, li'anna riya, karena sesungguhnya riya wa syirka, dan kesyirikan yang dua-duanya ini munafiyan lil ikhlas, wa masyakala dzalik munafiyan lil ikhlas, karena riya dan kesyirikan dua-duanya itu kata beliau hafizahullah wa ra'ah munafiyan lil ikhlas yunafiyan lil ikhlas, akan menggeser keikhlasan yang ada pada diri seorang hamba. Riya wa syirk, dia tatkala beramal ingin dipuji, atau tatkala dia mempersembahkan amalannya, doa dia bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menggeser ikhlas yang ada di dalam hatinya, tidak akan mungkin terkumpul, tidak akan mungkin bersatu. Maka dusta tatkala mereka mengatakan bahwasanya kita berdoa di kuburan atau kepada wali fulan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kadzib. Mereka berdusta. Karena yang namanya keikhlasan dan kesyirikan, riya, penyakit-penyakit hati yang selain ikhlas tidak mungkin akan bersatu. Seperti tidak akan bersatunya antara al-haq dengan al-batil. Seperti tidak akan bersatunya antara air dan minyak, selalu terpisah. Maka hanya ada dua pilihan, apakah hati tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dia hati yang berpenyakit, yang tidak ikhlas. Karena kalau dia berdoa kepada selain Allah tapi dengan alasan dia ikhlas kepada Allah, berarti dia telah berdusta di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal tidak akan mendatangkan keikhlasan, yang ada adalah mendatangkan kesyirikan, laknat dari Allah, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fandur, maka lihatlah kata beliau atau perhatikan, ila rajulin yaqulu lin nabi, Perhatikanlah kepada seorang yang berkata kepada Nabi SAW ketika itu, Ar-rajulu yuqatil hamiyah. Ada seorang yang bertanya kepada Rasul SAW. Ada seorang, wahai Rasul alaihi salatu wassalam, yang berperang jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, di jalan Allah azza wa jal. Akan tapi di sini dijelaskan oleh beliau, yang datang kepada Rasul SAW, ada seorang yang berjihad. Jihad merupakan amalan yang sangat besar sekali. Yuqatil hamiyah, dia berjihad, katanya, fisabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikatnya dia berperang di tengah-tengah medan perang tersebut, hamiyatan, dalam rangka fanatisme golongan yang dia miliki. Wa yuqatilu syaja'ah, dan ada lagi seorang laki-laki yang berperang, dan di tengah medan perang tersebut dia memiliki niat untuk disebut sebagai seorang yang pemberani. Fa ayyu dzalika fi sabilillah, maka manakah di antara dua orang tersebut yang mana mereka benar-benar berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengakuan mereka berjihad di jalan Allah. Akan tapi yang pertama hamiyah, dalam rangka membela golongannya. Sekedar melihat peperangan jihad bersama Rasulullah SAW melawan orang-orang kufar, dan dia berada di deretan kaum muslimin, mereka benci kepada orang-orang kafir. Maka semata-mata jihad yang dia lakukan hanya untuk membela kaum muslimin. Hanya untuk membela kaum muslimin, membela golongan yang dia berada di tengah-tengahnya. Ini orang yang pertama. Yang kedua, berjihad karena agar disebut sebagai seorang syaja'ah, seorang pemberani. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad dengan tujuan agar kalimat Allah, agar agama Allah subhanahu wa ta'ala lah yang terangkat, yang menjadi poin tertinggi, menang di tengah-tengah orang kufar, fahuwa fi sabilillah, maka itulah orang yang berjihad dengan hakiki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak benar tatkala seorang berjihad hanya untuk membela kaum muslimin. La. Bukan pula dia berjihad karena keberanian dia yang nantinya akan disebut sebagai seorang yang pemberani. La. Maka niat yang benar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad fi sabilillah, yang benar-benar fi sabilillah, adalah tatkala dia berniat untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, menjunjung tinggi agama Allah Rabbul Alamin, menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah di tengah orang-orang kafir, di tengah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-123. Begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam nomor hadis 1904 dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Kemudian kata beliau, hafizahullah wara'ah, wa qala rajulun fi haditsin akhar, dan berkata seorang di hadis yang lain kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatil yurid al-ajr wal maghnam famalah. Ada seorang yang berperang, ada seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi yang dia inginkan adalah al-ajr wal magnam, yang dia inginkan adalah harta benda, harta-harta rampasan perang. Famalah, maka apa yang akan dia dapatkan nanti setelah peperangan tersebut selesai? Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la syai'alah, dia tidak akan mendapatkan satu apapun. Fa'adaha thalathan, orang yang tadi bertanya kepada Rasul mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 3 kali. Wahai Rasulullah, ada seorang yang ingin berperang tapi yang diharapkan adalah harta benda dan harta-harta rampasan orang kufar. Apa yang akan dia dapatkan nanti? La syai'alah, dia tidak akan mendapatkan apapun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mendapatkan apapun. Limadha? Dijelaskan oleh beliau di sini hafizahullah, kenapa sampai separah ini keadaannya? Li'anna hadza syai'un khalatahu ghairu iradati wajhillah. Karena sesungguhnya niat yang dia miliki telah tercampur, tidak murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan syurganya kelak, tapi ada sedikit niat yang pada hatinya menginginkan harta-harta benda, harta-harta duniawi. Iradatan ukhra, yang dia inginkan adalah selain wajah Allah, selain syurga Allah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengatakan kepada orang tersebut, la syai'a lahu, dia tidak akan mendapatkan satu apapun. Yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, tidak akan mendapatkan satu apapun adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa keutamaan-keutamaan mereka yang berjihad fi sabilillah, yang mati syahid. Dia tidak akan mendapatkan satu apapun. Adapun mungkin tatkala kaum muslimin benar-benar menang di tengah-tengah orang kafir, di tengah-tengah pasukan kufar, dan harta benda rampasan tersebut ada di tengah-tengah kaum muslimin, mungkin dia akan dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nanti insyaallah akan dinukilkan oleh beliau ayatnya. Falabudda ayakuna al-amal mutamahhidan khalisan lillah. Falabudda ayakuna amalan atau al-amala mutamahhidan khalisan lillah. Maka wajib amalan yang dimiliki oleh seseorang, apakah itu berjihad, apakah itu berdoa, apakah itu salat, apakah itu zikir, apakah itu talabul ilm, amalan-amalan seluruhnya harus dia benar-benar persembahkan amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan benar-benar wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Azza wa Jal, bukan niat-niat duniawi, apakah itu pujian manusia dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang hina. Salatan au sauman au jihadan au ta'alluman au ta'liman. Apakah amalan tersebut salat ataukah puasa ataukah jihad ataukah belajar dan mengajar sekalipun, la budda ay yakuna khalisan lillah, harus didasari dengan niat yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha wallahi amrun khatir. Wallahu yaqul, karena sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih." Barang siapa yang menginginkan keuntungan nanti di akhirat kelak, di sisi Allah Subhanahu wa taala, nazid lahu fi harthih, maka akan kami tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, keuntungan-keuntungan yang akan dia dapatkan. "Wa man kana yuridu harthad dunya," akan tetapi mereka menginginkan keuntungan-keuntungan duniawi, perkara-perkara duniawi, nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib, maka kami pun akan memberikan sebagian, bukan seluruhnya, sebagian dari apa yang dia miliki dari niat-niat duniawi tersebut. Wa malahu fil akhirati min nasib, dan konsekuensinya adalah nanti di akhirah di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian di akhirat kelak. Wal'iyadzu billah. Ini ayat dalam surah Asy-Syura ayat ke-20. Menunjukkan kepada kita pentingnya mengikhlaskan amalan-amalan kita, apapun itu bentuknya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak butuh pujian-pujian manusia. Kita tidak butuh pujian-pujian orang-orang yang lemah, yang Allah Subhanahu wa taala sifati manusia dengan dzaluman jahula, orang-orang yang paling zalim, orang-orang yang paling jahil. Kita tidak butuh pujian-pujian mereka. Toh kalau mereka mencela kita, tidak senang kepada kita, akan tetapi yang kita amalkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan memudaratkan kita. Yang kita cari adalah ridha Allah Rabbul Alamin, ridha Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia tidak senang, mencela, tidak memuji kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah sedikit pun, karena target utama kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah di atas jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah jelas mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kemungkinan Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya, la, kepastian. Karena pertama kali yang mengetuk pintu surga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan, ada kemungkinan Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, begitu pula masuk surga, ada kemungkinan, belum tentu dan belum pasti masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Ini adalah perkataan yang batil. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Kalau beliau belum tentu masuk ke surga, lantas kaum muslimin mau dibawa ke mana? Mereka yang mengamalkan amal-amalan soleh, yang mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kelak, akan dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya nanti. Kemudian kita beliau, man kana yuridu harthal akhirah, barang siapa yang menginginkan keuntungan-keuntungan nanti di akhirat kelak, ya'mal lillah, maka dia akan beramal untuk Allah. La yuridu illallah, dia tidak akan menginginkan satu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala bihadzal amal, dengan amalan yang dia lakukan tersebut. wa yuridu thawabah min Allah, dan dia akan mengharapkan ganjaran al-ajr wa thawab, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana yuridu bi ayyi amalin min al-a'mal thana'un nas, tapi jika dia memiliki niat dalam melakukan satu amalan dari amalan-amalan apapun itu yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan yang dia inginkan adalah thana'an nas, pujian-pujian dari manusia, au amran minad dunya, ataukah perkara-perkara hina dari dunia ini, famalahu fil akhirati min nasib, maka dia akan dapatkan pujian manusia tersebut, dia akan dapatkan perkara-perkara duniawi yang dia inginkan tersebut, apakah itu harta, uang, mobil dan yang semisalnya, akan dia dapatkan pasti, akan tetapi dia tidak memiliki bagian apapun di akhirat kelak. Naqra hadhil ayat wa naqra hadhil ahadith, kita telah membaca ayat-ayat ini dan kita telah membaca hadis-hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin atharuha dha'ifah, akan tetapi yang sangat disayangkan oleh beliau hafizahullah wara'a, atharuha dha'ifah, pengaruh kepada diri-diri kaum muslimin itu sangat lemah sekali. Karena ayat-ayat yang semisal ini sering dibaca di tengah-tengah kaum muslimin, hadis-hadis yang semisal ini sering dibaca pula di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah kita. Tapi kata beliau hafizahullah wara'ah, walakin atharuha dha'ifah, pengaruh kepada diri kita sendiri, kepada diri kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berislam, itu sangat lemah. Maka dinasihati di sini oleh beliau hafizahullah wara'ah, hawilu ayyakuna lihadihil ahadith wa hadhil ayat atharuha fi nufusina wa qulubina, maka bersegeralah atau berupayalah, berusahalah agar tatkala kita membaca hadis-hadis yang seperti ini, ayat-ayat yang seperti ini memberikan pengaruh yang baik, memberikan pengaruh yang banyak kepada jiwa-jiwa dan hati-hati kita. Li'annallaha ma khalaqana ya ikhwatah illa lighayatin 'azimah hiya ibadatuhu subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita kecuali untuk tujuan yang mulia, tujuan yang besar sekali, yaitu memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Wa ibadatuhu hadhihi yajibu an takuna khalisatan lillah. Dan ibadah yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya, untuk mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib didasari dengan kemurnian niat, semata-mata untuk ridhaan Allah, semata-mata untuk wajah Allah, dan semata-mata untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beliau hafizahullah wa ra'a, sa'adzkur lakum ba'd al-ahadith an fawaid at-tajarrud lillahi wal ikhlasi lillahi fid dunya wal akhirah. Aku akan menyebutkan kepada kalian beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita betapa besarnya manfaat bagi mereka-mereka yang mengikhlaskan niatnya dalam beribadah, dalam beramal, dalam melakukan amar perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, fid dunya wa fil akhirah. Baik itu di dunia maupun kelak nanti di akhirah. Adalah sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama thalathah nafarin yatamashyauna, ada tiga orang yang sedang berjalan pada satu daerah, akhadahumul matar, kemudian tiba-tiba mereka kehujanan, fa'awau ila gharin, tatkala mereka kehujanan tersebut mereka berteduh di satu goa, fi jabal, yang goa tersebut berada di satu gunung, fanhattat ala fami ghariha sakhratun minal jabali fantabaqat alaihim, maka tatkala mereka berteduh pada goa tersebut ada sebuah batu besar yang tergelinding, yang terguling dari atas puncak gunung dan terjatuhlah ke dasar sehingga menutupi pintu goa yang mereka berada di dalamnya. Akhirnya fantabaqat alaihim, akhirnya mereka tertutupi oleh batu besar tersebut, yang mana tiga orang ini tidak memiliki kekuatan untuk menggeser batu tadi karena batunya sangat besar. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan di ba'd, sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, kita anggap si A, si B dan si C saling berbicara dan saling mencari solusi. Salah satu dari mereka mengatakan, unduru a'malan amiltumuha salihatan lillah, lihatlah apakah salah satu dari kalian memiliki amalan-amalan yang dulu pernah kalian kerjakan, salihatan lillah, benar-benar mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, fad'ullaha ta'ala biha, dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dasar amalan-amalan soleh yang pernah kalian lakukan tadi. La'allallaha yafrujuha ankum, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi untuk kalian. Faqala ahaduhum, maka berkatalah si A, Allahumma, ya Allah, innahu kana li walidan syaikhani kabiran wa mra'ati wali sibyah sibyatun sigharun ar'a alaihim. Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah tua renta, dan aku pun memiliki seorang istri dan memiliki seorang anak kecil atau beberapa anak kecil. Ar'a alaihim, dan aku pun bekerja mengembala untuk memberikan mereka, menafkahi mereka. Fa idza arahtu alaihim halabtu, dan tatkala hewan-hewan ternakku itu sudah aku kembalikan ke kandangnya, halabtu, aku memerah susunya. Fabada'tu biwalidayi, dan aku pun memberikan minum kedua orang tuaku terlebih dahulu. Fasaqaituhuma qabla baniya, dan aku memulai dengan kedua orang tuaku sebelum anak-anak kecil yang aku miliki. Wa annahu na'abi dzata yaumin, kemudian pada satu hari, inilah kebiasaan si A tadi, dia bergembala, setelah bergembala memerah susu hewan-hewan ternak yang dia miliki dan memberi minum kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Setelah itu baru jika ada sisa kepada anak-anak dan istrinya. Kemudian pada satu hari, kata dia, wa annahu na'abi, pada satu hari aku menggembala kepada satu tempat yang cukup jauh. Dzata yaumin asyjar falam ati hatta amsait, yang mana tempat tersebut memang banyak pepohonan untuk makan-makan hewan ternakku, akan tetapi tempatnya lebih jauh daripada kebiasaan yang aku gembalakan mereka. Falam ati hatta amsait, maka aku pun belum pulang pada siang hari, sampai pada sore hari barulah aku bisa pulang. Karena kebiasaan orang tadi memberi minuman atau hasil perahan susu yang dia miliki dari hewan-hewan ternak tersebut pada siang hari kepada kedua orang tuanya. Nah, ketika ini sore dan malam hari baru dia bisa pulang. Fawajattuhuma qadnama, ketika malam tersebut aku sampai di rumah orang tuaku, aku melihat mereka tertidur. Fahalabtu kama kuntu ahlubu, dan aku pun seperti biasa ketika selesai menggembala dan memasukkan mereka ke kandang-kandangnya, aku pun memerah susu mereka. Fajitu bil hilab, dan telah ada di dua tanganku susu perahan tadi. Fakumtu inda ru'usihima, dan aku pun berdiri di sisi kepala dua orang tuaku tadi. Akrahu an uqidhahuma, dan aku tidak ingin untuk membangunkan mereka berdua. Min naumihima, dari tidurnya. Wa akrahu an asqiya as-sibyata qablahuma, dan aku pun tidak ingin untuk memberikan hasil dari perahan susu ini kepada anak-anakku sebelum diminum oleh kedua orang tuaku tadi. Was-sibyatu yatadaghuna 'inda qadamai, sementara anak-anakku sudah merengek, menangis di bawah kakiku untuk meminta susu tersebut karena kehausan yang mereka rasakan, dahaga yang mereka rasakan. Falam yazal dzalik da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajr, dan keadaanku seperti itu sejak awal malam sampai terbitnya al-fajr, sampai terbitnya subuh. Dalam artian anaknya terus merengek meminta air susu yang ada di tangan ayahnya, akan tetapi tidak diberikan karena belum diminum oleh kedua orang tua yang dia miliki. Fa in kunta ta'lam, ya Allah, kalau engkau mengetahui, anni fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik, aku melakukan amalan tersebut murni mengharapkan keridhaan-Mu, murni mengharapkan wajah-Mu ya Allah, fafruj lana minha furjatan, berikanlah kami celah. Geserkanlah batu besar ini, nara minha sama, agar kami bisa melihat langit di luar sana. Fa farajallahu minha furjatan farau minha sama, maka Allah pun menggeser sedikit batu besar tadi yang akhirnya mereka bisa melihat keluar sana di atas langit. Mereka bisa melihat langit yang ada di luar mereka. Ini amalan si A, amalan orang yang pertama, yang mana dia selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara memberikan halib, memberikan hasil susu perahan dari hewan-hewan ternak yang dia miliki sebelum, atau memberikan hasil susu perahan kepada kedua orang tuanya sebelum anak-anak dan istri-istri atau istri yang dia miliki. Ini amalan besar, yaitu birrul walidain. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan ketika anaknya pun merengek meminta susu karena kehausan yang mereka miliki, tetap tidak dia berikan sebelum susu hasil perahan itu diberikan kepada kedua orang tuanya yang sudah renta tadi. Maka ini amalan soleh yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ini menggeser sedikit batu besar tadi hingga mereka bisa melihat langit yang berada di luar mereka. Wa qala al-akhar, berkata si B, orang yang kedua, Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammi atau ibnatu ammin ahbabtuha ka ashaddi ma tuhibbur rijal wan nisa. Ya Allah, dahulu aku pernah mencintai seorang sepupu wanitaku yang mana rasa cinta tersebut sudah sangat bergejolak di dalam hatiku sebagaimana normalnya seorang laki-laki yang mencintai wanita. Wa talabtu ilaiha nafasaha atau nafsaha fa abat hatta atiha bi mi'ati dinar. Maka aku pun ketika itu sering mengajak dia untuk berduaan, akan tetapi dia menolak hal tersebut sampai akhirnya dia mempersyaratkan untuk mendatangkan 100 dinar. Fata'ibtu, maka aku pun berusaha untuk mendapatkan 100 dinar tadi, hatta jama'tu mi'ah, sampai-sampai aku bisa mengumpulkan 100 dinar tersebut. Faji'tu habiha, maka aku berikanlah 100 dinar tadi kepada dia. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, dan tatkala aku sudah berada di antara dua kakinya, qalat ya Abdullah, si wanita tadi berkata, wahai hamba Allah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wala taftahal khatam illa bihaqqih, dan janganlah engkau buka penutup ini kecuali dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fakumtu anha, dan aku pun pergi darinya. Fa in kunta ta'lam, wahai Allah, jika engkau mengetahui, anni fa'altu dhalik, aku melakukan hal tersebut, ibtigha'a wajhik, murni karena takut kepadamu, mengharapkan syurga yang akan engkau berikan, takut akan azabmu, akan nerakamu ya Allah. Fafruj lana minha furjatan fafarajalahum, berikanlah kami celah agar kami bisa keluar dari gua ini. Fafarajalahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala geser lagi sedikit batu besar tersebut yang akhirnya mereka sudah hampir bisa keluar dari kurungan gua yang ada di dalam gunung tersebut. Waqala al-akhar, akhirnya tinggal satu orang, yang mana tatkala orang ini memiliki amalan soleh, akhirnya terbukalah apa yang mereka rasakan dari musibah, yaitu terkunci atau terkurung di dalam goa. Berkata yang ketiga, Allahumma ya Allah, inni kuntu istajartu ajiran. Jadi dua amalan tadi sudah bisa membuka sedikit celah, akan tapi mereka belum bisa keluar. Maka berkatalah orang yang ketiga, ya Allah, dahulu aku memiliki seorang budak, bifaraki aruz, yang mana aku bayar dia sebanyak farak aruz. Faraki aruz ini adalah ukuran yang dipakai di bangsa Arab, yang kurang lebih kalau kita nominalkan dengan kilo yang ada di tengah-tengah kita, sekitar 7 sampai 10 kilo. Firak aruz, jadi ada seorang budak yang bekerja di kebun dia dengan upah sebesar anggaplah 10 kilo, 10 kilo beras. Falamma qadha amalah, tatkala dia telah menyelesaikan tugas dan kewajiban dia untuk bekerja di kebun tersebut, bekerja di kebun orang yang ketiga ini, qala a'tini haqqi. Dia berkata, berikanlah kepadaku hak yang aku miliki, yang harus engkau bayarkan. fa'aratu alaihi faraqahu. Maka ketika sang pemilik kebun memberikan kepada dia 10 kilo beras, dia tolak. Ditolak oleh sang budak tadi karena merasa tidak pantas, karena dia telah letih seharian bekerja hanya mendapatkan 10 kilo beras. Yang diinginkan adalah sesuatu yang lebih. Akhirnya ditolak, faraghib. Maka dia tolak hasil upah yang harusnya adalah hak yang dia miliki. Faraghiba anhu falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran. Tatkala ditolak, aku pun tidak mengambil kembali upah tersebut. Aku menanam 10 kilo tadi bibit ataukah padi yang dan semisalnya, ditanam di ladangku, ditanam di kebunku, sampai berjalanlah tahun demi tahun menjadi hasil yang dia miliki dari upah tersebut menjadi baqaran wari'aha. Baqaran wari'aha, bisa membeli hasilnya sebuah sapi beserta penggembala dari sapi tersebut. Jadi hasil upah yang dimiliki oleh sang budak dimanfaatkan untuk bercocok tanam lagi oleh sang pemilik kebun, yang akhirnya hasil dari kebun tersebut, hasil dari modal yang dimiliki oleh si budak tadi, bisa membeli sapi dan penggembalanya. Faja'ani, maka pada satu hari telah bertahun-tahun, datanglah sang budak tersebut kepadaku. Faqala ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah wahai tuan. Wala tadlimni, dan janganlah engkau zalimi aku. Haqqi, berikanlah kepadaku hakku, hak yang aku miliki karena aku telah bekerja di kebunmu. Qultu idhhab ila tilkal baqar, pergilah dan ambillah sapi yang ada di sana. Wari'aha, sekaligus penggembala bisa engkau bawa. Faqudha, faqal ittaqillah, la tasta'zi bih, la tastahzi bi. Bertakwalah engkau wahai tuan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau memperolok aku, mempermainkan aku. Dulu hakku hanyalah 10 kilo beras. Sementara sekarang aku datang setelah bertahun-tahun, engkau berikan aku satu sapi dan penggembalanya. Fakultu inni la astahzi ubik, demi Allah aku tidak mempermainkanmu, aku tidak mengolok-olokmu. Khudz dzalikal baqar wa ri'aaha, ambillah sapi tersebut beserta penggembalanya. Fa akhadahu fa dhahaba bihi, maka dia pun mengambil sapi dan penggembala yang merupakan hasil dari modal atau hasil dari hak awal yang dia miliki. Fa in kunta ta'lam, maka orang tadi berkata, ya Allah, jika engkau mengetahui, anni fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik, kalau aku melakukan itu semua benar-benar mengharapkan wajahmu ya Allah, fafruj lana ma baqiya, maka bukakanlah celah yang tersisa ini agar kami bertiga bisa keluar. Fafarajallahu ma baqi, maka Allah Subhanahu wa taala menggeser apa yang menutupi mereka dari batu yang besar tersebut. Akhirnya mereka bertiga pun bisa keluar. Kemudian kata beliau menta'alik, menjelaskan kepada kita setelah memberikan hadis yang berkaitan dengan perkara buah dari ikhlas ini. Hadhihi thamaratu salahul qulub, inilah faedah, manfaat, buah dari hati yang bersih. Wastiqamatul qulub, dan hati yang beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasul qulub, dan hati yang murni tatkala dia beramal dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita bisa melihat orang pertama yang bir walidain, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak memberikan air susu sebelum anak dan istrinya, benar-benar murni kepada kedua orang tuanya dahulu. Anaknya sudah merengek kehausan, tetap dia tidak berikan kepada kedua orang tuanya yang sudah renta tadi. Amalan besar birrul walidain, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu pula orang yang kedua, tatkala dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat. Dan akan dijelaskan oleh beliau segala macam sebab sudah dia miliki, orang kedua miliki, tinggal usaha dia untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi itu semua sirna karena ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun amalan besar. Begitu pula orang ketiga yang melakukan amalan soleh, yaitu memanfaatkan dan memberikan hak budak yang bekerja padanya murni untuk dia. Karena sangat mudah baginya, tatkala upah tersebut ditolak, dia manfaatkan sendiri. Upah tersebut ditolak, dia manfaatkan sendiri, dan hasilnya dia manfaatkan pula sendiri. Hasil dari sapi, penggembala, dan yang semisalnya akan dia manfaatkan sendiri. Tapi dia benar-benar tatkala upah dari si budak tadi ditolak, maka tidak dia masukkan ke kantongnya, akan tetapi dia manfaatkan, yang akhirnya bisa menghasilkan sapi dan penggembalanya, yang itu semua merupakan hak hakiki dari sang budak yang telah bekerja kepada dia, walaupun awalnya adalah sesuatu yang sedikit, hanya sekedar hanya selaras atau setara dengan 10 kilo beras, yang mana ini semua mengajarkan kepada kita tiga amalan besar: bir walidain, al khauf minallah, takut kepada Allah, dan berlaku adil kepada orang yang bekerja bersama kita, atau di sini adalah hadisnya kepada sang budak, membuahkan hasil tatkala mereka bisa keluar dari musibah yang ditertimpa kepada mereka, yaitu mereka bisa keluar dari kurungan goa dalam gunung tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah taala, apa yang dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah setelah ini, karena beliau akan menjelaskan dan sedikit menta'lik, menukil ucapan para ulama dari apa yang berkaitan dengan hadis-hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana insyaallah taala akan kita baca penjelasan dari Syekhuna hafizahullah wa ra'ah pada pertemuan besok jam 10 pagi. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.